Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Beliau sebutkan bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kul wa la yashba'. Bab apa yang semestinya diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan dan tidak merasa kenyang. An Wahsyi ibni Harb radhiyallahu anhu, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba'. Kata Wahsyi ibn Harb, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, kami ini makan tapi tidak merasa kenyang. Qala fala'allakum taftariqun. Maka Rasul tanya mereka, mungkin karena kalian terpisah-pisah, terpencar-pencar. Ini masing-masing makan sendiri-sendiri begitu. Qalu na'am, mereka jawab, iya memang begitu. Qalu fajtami'u 'ala ta'amikum wa dzkuru smallah yubarak lakum fihi. Maka Rasul anjurkan pada mereka, kumpullah. Kalau kalian makan, sebut nama Allah, dengan itu kalian akan diberkahi pada makanan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Bab ini tentang sunnah yang diajarkan agar orang itu diberkahi sehingga mencukupi apa yang dia makan, menjadi barokah baginya, cukup dan merasa kenyang dengan apa yang dia makan. Sehingga ada beberapa sebab yang karenanya orang itu tidak merasa kenyang jika makan. Terambil dari hadis, yang pertama, ketika orang tidak tasmiyah, tidak baca bismillah di awal makannya, maka syaitan ikut makan bersamanya dan tercabut barokah itu darinya, sehingga gak merasa kenyang. Yang kedua, juga akan tersebutkan dalam hadis berikutnya nanti, ketika dia makan langsung dari tengah atau dari atas makanan, langsung dari diambilnya langsung bagian tengah atau bagian atas makanan yang dihidangkan yang ada, ini juga menjadi sebab tercabutnya barokah. Makanya dianjurkan oleh Rasul untuk makan itu dari sisi-sisi tepi nampan. Tidak boleh langsung ngambil tengahnya. Yang ketiga, terpencar-pencar, tidak makan berjamaah, juga menjadi sebab tercabutnya barokah. Dengan demikian, dianjurkan untuk orang itu makan bersama dalam satu nampan, satu bejana, talam atau semisalnya, Sesuai dengan jumlahnya, mereka berlima ya kira-kira nampan seberapa, mereka bersepuluh ya mungkin butuh nampan lebih besar dikit. Al-Muhim dengan kumpul makan bareng bersama dari satu nampan termasuk sebab turunnya barokah pada makanan itu. Maka konsekuensinya jika mereka terpencar-pencar, tercabut barokah darinya. Walaupun tentunya perlu diketahui sebagai pokok permasalahan, makan baik itu bersama-sama bareng berjamaah ataupun sendiri-sendiri, hukum asalnya boleh. Firman Allah dalam An-Nur, laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Boleh bagi kalian, tidak ada keberatan kalau kalian makan bareng ataupun sendiri-sendiri. Menunjukkan hukum asalnya boleh. Akan tetapi dianjurkan di dalam sunnah berjamaah karena faedah. Ada manfaat lebih. Satu, turunnya barokah pada makanan itu. Semua mendapatinya. Kedua, menambah kehangatan, keharmonisan, kemesraan antara yang makan bersama. Karena di situ ada canda ria, ada obrolan mungkin, ada ini. Atau kalau itu sesama anggota keluarga ya menghangatkan suasana. Suami, istri, dengan anak-anaknya. Lebih mengakrabkan anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Demikian hadis Wahsy Ibnu Harab dibawakan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau sebutkan babul amr. Artinya sebelum ini mungkin dengan ini anjuran atau perintah Rasul, fajtami'u. Ketika Rasul perintahkan, kumpullah kalian, makanlah bareng berjamaah. Perintah ini perintah istihbab. Ini baik untuk kalian. Sifatnya anjuran. Bukan suatu yang wajib atau ini. Tadi karena keutamaan, fadilah yang banyak jika mereka makan bersama-sama. Babul amr bil akal min janibil qas'ah wa nahy an al-akal min wasatiha. Bab perintah makan itu dari sisi tepi nampan dan larangan untuk makan dari tengahnya. Fihi qauluhu wa qul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dan telah lalu hadis Umar bin Abi Salamah, bagaimana ketika tangannya kesana kemari ketika makan, maka Nabi katakan qul mimma yalik, makan yang depanmu, yang dekatmu. Ini yang di tepi nampan. Kalau orang duduk, maka yang terdekat dia yang di tepi nampan ini, yang di depannya, yang di pinggir nampan itu yang dia makan. Dan sunahnya demikian. Wa'ani bin Abbas anin Nabi qal al-barakah tanzilu wasatat ta'am fakulu min hafatih wala ta'kulu min wasatih. Kata Ibn Abbas, Rasul bersabda, barokah itu turun di tengah makanan. Maka makanlah kalian dari pinggir-pinggirnya dulu. Jangan langsung makan ambil dari bagian tengahnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. حديث Hadis kembali memberi anjuran, arahan, adab dalam makan. Untuk orang itu makan dari pinggir-pinggir makanan terlebih dahulu. Sebelum bagian tengahnya. Kata Ar-Rafi'i, beliau termasuk fuqaha besar madhab Syafi'i. Imam Rafi'i mengatakan, makruh untuk orang itu makan langsung dari bagian atasnya atau bagian tengahnya. Karena yang seharusnya dia mulai dari bagian pinggirnya yang terdekat dengannya. Tetapi boleh kalau itu bentuknya adalah buah. Yang dimakan adalah buah. Maka langsung dia makan bagian tengahnya misalnya. Rafi menyebutkan rahimahullah itu boleh. Sebagian dari fuqaha menyebutkan demikian pula makanan yang besar yang layaknya tidak dimakan secara langsung sekali kunyah, tapi diambil sedikit-sedikit. Maka sama hukumnya. Seperti misalnya kalau itu roti, tapi yang besar. Roti gede misalnya apa gitu. Roti Maryam misalnya, kan bukan jenis yang sekali kunyah. Dia diambil sedikit-sedikit pinggirnya, pinggirnya dulu. Maka ini pun sama. Makruh kalau langsung dia ambil bagian tengahnya. Dan yang serupa dengan itu, yang memang dimakan sedikit-sedikit, dimulai dari pinggirnya. Maka tidak baik pula, dilarang untuk mengambil bagian tengahnya, kecuali kalau itu layak dimakan sekali kunyah. Nah ini misalnya apa? Pia misalnya, gampangannya kecil segini, sekali kunyah, sekali masuk mulut bisa. Maka tidak masuk. Agar tidak dikatakan sunahnya dimakan pinggirnya dulu misalnya. Nah ini dia jenis makanan yang sekali kunyah selesai. Tapi sunah mengajarkan ketika itu makanan layaknya nasi dinampan. Dimakan sedikit-sedikit. Di tengah makanan itu turun barokah. Rasul katakan barokah turun di tengah makanan. Seperti yang telah lalu, kalau itu makanan beragam, macam-macam, dan dia ingin mengambil bagian tertentu yang keberadaannya di tengah, di pinggir gak ada, maka itu boleh. Maka itu boleh. Nampan besar, misalnya makan bareng 5 orang, 10 orang. Yang di pinggir-pinggir nasi, apa misalnya. Ada daging ditaruh di tengahnya. Atau misalnya di pinggir-pinggir itu daging, kepala kambing itu ditaruh di tengah. Dia ingin ngambil otaknya, ngambil lidahnya misalnya, maka boleh. Walaupun itu di tengah. Kenapa? Karena gak ada yang di pinggir. Telah lalu penjelasan bahwa jika makanan itu beberapa ragam dan ada di bagian tengah, boleh diambil. Demikian jika orang makan adabnya bersama yang lainnya. bareng dengan orang yang lain. Wa an Abdullah ibn Busur qala kana lin nabi qas'a yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijal falamma adhaw wa sajadu adh-dhuha utiya bitilqal qas'a ya'ni wa qad thurida fiha faltafu 'alayha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arabi ma hadhihi al-jilsa qala rasulullah innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan. Kata Abdullah ibn Bisir, Rasul punya nampan sendiri, biasa digunakan makan. Dinamai nampan itu dengan al-gharra. Al-gharra kalau secara bahasa maknanya yang mengkilap atau yang menyala, yang bersih, yang biasa dibawa oleh 4 orang besar nampannya. Amin. Saat itu masuk waktu pagi duha, setelah mereka sholat duha, dibawa itu nampan, telah diisi dengan tharid, semacam bubur, gandum dan daging, kumpul di situ mereka. Begitu banyak Rasulullah SAW duduk, maka ditanya oleh seorang badui, duduk apa ini? Kok engkau duduk begini? Maka Rasul katakan, Allah jadikan aku seorang hamba yang terhormat, mulia, dan tidak Allah jadikan aku seorang hamba yang bengis, yang kejam dan congkak. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasul katakan, kulu min hawalaiha, makanlah, mulai dari tepi-tepi maka nampan, dari pinggir-pinggirnya. Wada'u dhirwataha yubarak fiha, dan jangan kalian ambil bagian tengahnya atau atasnya, agar kalian diberkahi pada makanan ini. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Sama seperti yang lalu, di atasnya. Oh, karena barokah turun di tengah, tidak baik kemudian dia monopoli, hanya dia yang ngambil, yang lain tidak kebagian barokahnya. Tapi jika dimulai dari pinggir dimakan sampai ke tengahnya, semua masing-masing mendapat rata dari bagian yang Allah turunkan. Ketika di dalam hadis Rasul SAW, begitu para sahabat datang ikut makan banyak di nampan itu, jatha itu duduk pada kedua lutut, seperti kamu duduk di antara dua sujud. Itu jatha. Posisi duduk seperti kondisi di antara dua duduk. Di antara dua sujud. Itu jatha. Duduknya begitu. Nah, ini dengan merapatkan kaki, paha dengan paha ketemu, kemudian betisnya dilipat, ya. Makanya diingkari oleh badui ini. Apa ini? Dan dia melihat gak pantas seorang nabi yang agung, yang mulia, duduk kok kayak gitu. Tapi Rasul sebutkan dengan ini, beliau seorang hamba yang mulia, agar dengan itu cukup tempat. Kalau masing-masing bersila seperti ini misalnya, Allahumma barik, berapa tempat dia makan, kakinya melebar gini terbuka, semestinya 3 orang bisa masuk, hanya dia sendiri yang menguasai tempat itu. Tapi dengan dia lipat tadi seperti di antara 2 sujud, cukup yang lain mendapat tempat sehingga juga bisa makan bersama. Ini termasuk tawaduknya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Qala rahimahullah, kemudian Nawawi sebutkan bab karahiyatul akal muttaqiah, makruhnya makan dengan ittika. Ittika yang dimaksud nanti akan ditafsirkan duduknya seseorang ketika makan dengan penuh persiapan untuk makan. Artinya betul-betul orang yang mempersiapkan segalanya untuk makan, betul-betul menghadapi makanan itu dengan penuh nafsu, dengan penuh semangat. Ini bukan sifat orang yang makan sekedarnya untuk kemudian segera pergi dan melanjutkan aktivitasnya. Maka ittika tidak hanya posisi bersandar. Ittika muttaqian tidak hanya posisi bersandar seperti ini, bersandar pada suatu, lebih dari itu. Artinya kalau dia duduk misalnya posisi seperti ini, dia kayak siap, ayo mana makanannya, semua mau dia makan, kayak terkesan orang yang rakus, terkesan orang yang melahap dan makanan bagi dia segala-galanya. Beda dengan seperti posisi duduk Rasul tadi, seperti duduk di antara 2 sujud. Makan pun secukupnya, kemudian segera pergi. Mustafiz. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah qala qala Rasulullah la aqulu muttaqia, rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Rasul bersabda, aku tidak pernah makan dengan ittika. Hadis di Bukhari. Makanya kata Al-Khattabi, muttaqian duduknya seseorang di atas bantal atau tempat duduk karpet atau semisalnya, dan itu posisi orang yang terkesan ingin makan banyak, siap melahap segala yang dihidangkan. Makanya Rasulullah SAW tidak mau duduk demikian kalau makan, tetapi duduk mustafiz, duduk orang yang sekedarnya makan untuk kemudian melanjutkan kesibukan berikutnya. Wa an Anas qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqiyan yaqulu tamron, rawahu Muslim. Kata Anas, aku melihat Rasulullah duduk makan kurma, duduk ik'a. Duduk ik'a muqiyan ketika kamu duduk menempelkan kedua tempat dudukmu ini, bokong itu ditempelkan ke bumi, sambil menegakkan kedua betis. itu duduk iqa. Anas melihat Rasul demikian sambil beliau makan kurma. Ini juga tidak termasuk dari itika, karena duduk orang yang gak serius makannya. Artinya gak serius bukan orang yang tadi siap dan kayak segala-galanya makanan bagi dia. Ya duduknya begitu. Rasul tegakkan kedua betisnya, duduk di bokongnya, kemudian makan kurma. Karena setelah itu langsung bisa cepat pergi. Secara umum ulama sebutkan makan dalangan duduk terbagi menjadi dua. Yang pertama terlarang dalam sunnah, yaitu makan dengan muttaki. Baik muttaki itu dengan tangan, bersandar dengan tangan kanan begini, atau itu bersandar dengan tangan kiri, sandar begini. Karena gaya seperti itu menunjukkan kecongkaan dan kesombongan, kayak dia yang punya segalanya dan makanan ini segala-galanya bagi dia, seperti layaknya orang-orang ahlu dunia. Selain daripada itu, ulama sebutkan madorot. Madorot secara kesehatan, karena jalur makanan akhirnya miring kalau dia bersandar ke kanan ataupun ke kiri. Saluran makanan dia dari mulut terus ke, masuk ke bawah ke lambung, enggak tegak lurus, mudah turunnya enggak, tapi miring karena posisi tubuh dia miring, dan itu enggak baik secara kesehatan. Selain daripada itu, bisa menimbulkan bahaya secara medis. Nah, al-muhim dilarang, itu yang terpenting, oleh Rasulullah SAW. Makanya dari petunjuk Rasulullah SAW, beliau tidak mau duduk, tidak mau makan dalam posisi muttaki. Secara mentalitas itu enggak baik tadi, kesombongan. Secara hissi membahayakan proses pencernaan, masuknya makanan ke dalam tubuhnya. Seperti Anas katakan, Rasul duduk biasa begini, menegakkan kedua betisnya sambil beliau didapati Anas memakan kurma. Demikian agar beliau tidak duduk dengan duduk yang mantap, duduk yang paten dan betul-betul akan lama dan menghadapi makanan itu seakan seperti segalanya. Makanya Rasul duduk ik'a tadi seperti yang Anas katakan. Karena kalau duduk seperti itu, mayoritasnya, umumnya orang gak akan bisa lama duduk seperti itu, menegakkan betis keduanya, duduk di bokongnya, gak akan dia duduk lama seperti itu. Hatta posisi gak makan, gak akan lama dia untuk segera kemudian berdiri pergi. Maka Rasul pun itu yang diinginkan, agar tidak lama-lama menghadapi makanan. Artinya termasuk dari sebab yang membantu agar orang tidak makan banyak-banyak, tidak lama-lama, posisi duduknya. posisi duduknya menentukan dia untuk tidak makan banyak dan tidak lama-lama dalam makannya. Dan seperti dikatakan, posisi menentukan prestasi. Dengan demikian, duduk yang pertama yang dilarang ittika tadi, ima dengan bersandar tangan kanan, tangan kiri, atau duduk dengan penuh kepastian dan lama duduknya, nyaman sehingga itu membuat dia lama, dan itu bukan dari petunjuk Rasul SAW. Dengan demikian, semua jenis duduk boleh, terkecuali yang dilarang ini, berarti boleh kamu duduk bagaimanapun. Mau duduk di kursi, mau duduk apa misalnya, seperti Rasul menegakkan dua betis, atau misalnya satu betis kamu angkat, yang satu kamu dudui, yang satu kamu angkat betismu, yang satunya telapak kaki kirimu kamu dudui misalnya. Boleh, gak ada larangan. Yang penting jangan duduk layaknya orang yang mapan untuk lama makan dan makan segala-galanya. Demikian, selain tentunya Rasul mengajarkan tawadhu bagi seorang muslim dalam posisi duduknya ketika makan sekalipun, tidak menampakkan kesombongan atau keangkuhan, kecongkaan atau ego, hanya dirinya yang dia pentingkan, tidak peduli dengan orang lain kanan kirinya. Ini adab makanan atau adab ketika orang makan. Tidak menjadi kekhususan Rasul saja, walaupun beliau bicara tentang dirinya, tapi itu panutan bagi umat. Selain beliau pun meniru, hendaknya mengikuti Rasulnya SAW. Itu posisi duduk dalam makan yang disebutkan oleh para ulama. Posisi terbaik seperti tersebutkan di dalam sunnah, agar kemudian porsi makan seseorang sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Fa in kana la budda fa thulutsun li ta'amih wa thulutsun li syarabih wa thulutsun li nafasih. Memang harus dia makan, ya dia bagi porsinya sepertiga untuk makannya, sepertiga yang kedua untuk minumnya, sepertiga yang ketiga untuk nafasnya. Ya gak terlalu banyak over, melampaui batas porsi makan yang dia konsumsi. Sepertiga isi perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minumannya, sepertiganya untuk sisa pernafasannya. Ada ruang sisa untuk nafas. Tapi seperti disebutkan, kalau orang belakangan, orang-orang zaman sekarang, ats-tsuluts li ta'ami wa ats-tsuluts li ta'ami wa ats-tsuluts li ta'ami al-ma' litaysir wa tanaffus fi ma ba'd. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga kedua untuk imbunya, tanduk tambahan. Sepertiga yang berikutnya ketiga untuk makanan lain lagi, pencuci mulut dan lain sebagainya. Full sepertiga tiga kali. Air sekedar untuk pelicin, nafas nanti. Wallahul musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.